Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Para pendengar radio Sarpijana syafiatakumullahu jami'a. Kita lanjutkan hari ini insyaallah membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-116. Dan 117. Qala Allah Ta'ala wa qalu ittakhadha Allahu walada subhanahu. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قال أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقالوا dan mereka berkata, mereka di sini kata semuanya rahimahullah ta'ala, adalah Nasara wal Yahudu wal Musyrikun. Nasara, Yahudi dan Musyrikin. Mereka berkata, ittakhadallahu walada subhanah. Mereka menyatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Subhanah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka ucapkan. Ballahuma fis samawati wal ard. Bahkan hanya miliknya apa yang di langit, langit dan bumi. Kullu qanitun, semuanya yang ada di langit dan bumi itu lahu kepada Allah qanitun, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Badi'u samawati wal ard. Badi', kata Syaikhul Islam As-Sa'di rahimahullah taala, yakni khaliquhuma, yang menciptakan keduanya, langit-langit dan bumi. Ala wajhin qad atqanahuma wa ahsanahuma ala ghairi mithalin sabiq, dalam bentuk yang terapi, terbagus, dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Ibadi, ya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi dengan mantap, dengan indah, dengan bagus, yang terbagus. Wa idza qada amran, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan menetapkan satu perkara, fa idza yaqulu lahu, Allah hanyalah akan berkata kepadanya, kun fayakunu, maka jadilah apa yang Allah inginkan. Berkata kun fayakunu, maka akan adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Berkata semasa Ibn Rahimahullah Ta'ala, qawluhu wa idha qata amran fa inna nakulahu kun fayakun. Ini idha rada an yaqdi amran, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan untuk menetapkan satu perkara, ini kata beliau seperti ayat Allah faida qara'tal Qur'an, apabila engkau ingin membaca Quran. Jadi bermakna juga apabila Allah ingin menetapkan satu perkara. Dalil kita menakan demikian dengan bermakna ingin menetapkan dalam surat Yasin di ayat yang ke-82, innama amruhu idza arada syai'an an yakul lahu kun fayakun. Sehingga wa idza qada amran bermakna arada an yakulia, apabila Allah ingin menetapkan satu perkara, innama yakul lahu kun fayakun, seperti dalam surat Yasin di surat ayat yang ke-82, innama amruhu idza arada syai'an an yakul lahu kun fayakun. Di antara faedah yang disebutkan Syaikh Abdul Rahman As'ari rahimahullah ta'ala adalah bayan uturin sanatukyani, menjelaskan bagaimana manusia itu sangat melampaui batas, angkuh dan melampaui batas durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang mereka ucapkan. Kata sebutkan rahimahullah ta'ala, di dalam satu hadis, hadis kudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kadzabani ibnu Adam walam yakun lahu dhalik, ibnu Adam mendustakan aku padahal dia tidak sepatutnya berbuat demikian. Wasyatahani walam yakun hudharik, dan Ibn Adam mencelaku padahal tidak punya hak dia melakukan itu semua, yang tidak sepatutnya mereka melakukannya, dia melakukannya. Fahamat takdibuhu iyaya, adapun pendustaan yang dilakukan oleh Ibn Adam kepadaku, maqaluhu adalah ucapan dia, lan yu'idani kama bada'ani, dia Allah tidak akan mengembalikan aku sebagaimana menciptakan aku di awal. Jadi mengingkari al-ba'ats. Walaysa awwalul khalqi bi ahwan 'alayya min adati. Padahal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah penciptaan yang pertama itu lebih enteng, lebih mudah atasku daripada mengembalikannya. Jadi maksudnya mengembalikan apa yang sudah ada, yang sudah punah, yang sudah lapuk di kuburan, itu lebih mudah daripada menciptakan di awal kali. Tidaklah menciptakan yang di awal kali itu lebih mudah daripada mengembalikannya atasku. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya mengembalikan jasad-jasad yang telah hancur, yang telah punah, yang telah dimakan bumi, tanah, yang dikembalikan karena al-ba'ats yang kita yakini, yang Rasulullah meyakininya, al-ba'ats itu adalah dikembalikan jasad-jasad manusia di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua kita ini jasadnya akan punah kecuali tulang ekornya. Wa masatamu iyaya, Adapun cercaan celah yang dilakukan oleh Bani Adam kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, faqaluhu ittakhadallahu waladan. Adalah ucapan dia, Allah memiliki anak. Wa anal ahad as-samad lam alid wa lam ulad wa lam yakul lahu wa lam yakul li kufuwan ahad. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah al-ahad, aku adalah samad, lam alid wa lam ulad wa lam yakun li kufuwan ahad. Ada dalam surat Al-Ikhlas, Allah itu adalah zat yang esa, yang satu, yang semua makhluk butuh kepadanya karena sempurna kemuliaannya. Kemudian kata Sama Firman rahimahullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan batilnya ucapan Yahudi dan Nasara. Yahudi menyatakan Uzair ibn Allah, Nasara menyatakan Isa ibn Allah, Muslim menyatakan malaikat Banatullah. Itu kedurhakan mereka. Itu dikatakan kekufuran mereka. Menyatakan Uzair ibn Allah, Masih ibn Allah, malaikat Banatullah. Allah bantah mereka semua dengan 6 aujuh, 6 sisi, 6 bantahan. Yang pertama, Subhanah, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang mereka ucapkan. Subhanah mana adalah tanzih, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, Allah Subhanahu wa ta'ala munazzahan an ittikhadil walad, Allah disucikan dari memiliki anak. Karena memiliki anak itu yuksad bili ana, dimasukkan dengannya nanti bantuan. Seorang ayah, seorang ibu ingin bantuan dari anaknya. Memiliki anak itu untuk bisa ada yang membantu hajatnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh bantuan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhajat kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala ghaniyyun hamid, ghaniyyun halim. Ini pada pertama dengan apa? Subhana. Yang kedua dengan firman-Nya, ballahu ma fis samawati wal ard. Bahkan hanya miliknya apa yang di langit dan bumi. Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala apa-apa yang di langit dan bumi. Umum mulki, sangat umumnya kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang demikian keadaannya, yang memiliki semua yang ada, itu tidak membutuhkan anak. Yang ketiga, juga dari kalimat ballahu ma fis samawati wal ard. Bahkan semua yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti semuanya mamluk. Semuanya adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mamluk yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, liyakun walad. Tidak bisa dikatakan sebagai walad, anak bagi yang memiliki. Karena dia mamluk. Dia adalah yang dimiliki. Ballahu ma fis samawati wal ard. Bahkan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang dalam langit dan bumi. Berarti semuanya adalah mamlukunillah. Semuanya adalah dimiliki oleh Allah. Ada mamluk, dia bisa menjadi wadat. Yang ketiga, yang keempat, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullul lahu qanitun. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, semuanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah miliki, khadi'un, dalilun, tunduk, merendah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka semuanya yang ada di langit dan bumi itu adalah marbubun lillah, abidun lahu. Mereka adalah semuanya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beribadah kepada Allah, yang tunduk kepada Allah. wal abdu, yang namanya hamba, la yakunu waladan li rabbi, namanya hamba tidak bisa menjadi anak li rabbi. Yang kelima, pada badi'us samawati wal ardh, Allah subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi. Qala subhanahu rahimahullahu ta'ala, wal qadiru ala khalqis samawati wal ardh, qadirun ala an yakhluqa insana bil ab, zat yang maha kuasa menciptakan langit dan bumi, yang maha kuasa untuk menciptakan manusia tanpa ayah. Nabi Adam AS, Nabi Isa AS, yang berikut yang keenam, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah SWT menginginkan satu perkara, menginginkan tentang satu perkara, maka hanyalah Allah berkata kun, maka fayakun adalah apa yang Allah SWT inginkan. Kata semuanya rahimahullahu ta'ala, وَمَنْ كَانَ هَذِهِ كُدْرَتُهُ فَاسْتَحِيلُ عَلَيْهِ أَنْ يُجِدَ وَلَدًا بِدُونِ أَبْ. Lihat yang bagian keadaannya, kekuasaannya. Tidak mustahil atas Allah subhanahu wa ta'ala mengadakan anak tanpa ayah. Allah maha kuasa untuk menjadikan Maryam mengandung Nabi Isa AS tanpa ayah. Bapak-Ibu sekalian rahimahullah rahimahumullah, di antara yang sebutkan sama Fahim rahimahullah terkait dengan faedah ayat ini adalah anis sama wati adat, langit-langit itu berbilang ada 7. Demikian juga bumi. Namun di dalam Al-Quran tidak disebutkan dengan sharih bilangan bumi, yang ada dengan lafad dalam surat At-Talaq, Allahul ladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit, yang telah menciptakan 7 langit, dan juga menciptakan bumi sepertinya, seperti langit-langit tadi. Kata ulama kita, sepertinya maksudnya dalam adat. Sepertinya bukan dalam bentuk, karena beda bentuknya. Tapi seperti di sini, misal bil adat, menciptakan 7 langit dan bumi juga sepertinya ini seperti jumlah langit, yaitu 7. Di dalam Al-Quran tidak ada nas yang menegaskan langsung bumi 7. Yang ada seperti ini. Namun di dalam hadis masyhur Rasul menyatakan, "Man iktata'a shiburan min al-ardi dhulman talaqahu Allah iyyahu yawm al-qiyamah min sab'i ardi." Barang siapa yang merampas, mengambil satu jengkal tanah milik orang lain dengan cara yang zalim, maka akan Allah kalungi dia dari kiamat dengan 7 lapis tujuh bumi. Begitu dalam hadis Bitaqah. Dalam hadis Nuh wasil kepada putranya, ya kalau seandainya langit yang 7 dan bumi yang 7 fikifatin, di sana kimbangan, wala ilallah fikifatin, nisaya kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih berat. Nah suasanya bumi 7 di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup sampai situ dulu. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan.